الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Di hadapan kita ada kitab Syarah Lum'atil I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab ini berisikan tentang akidah, prinsip Islam secara khusus yang berkaitan dengan asma wa sifat dan perkara-perkara gaib, beriman tentang perkara gaib. Penulis kitab ini secara matan adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di situ disebutkan, kalau di bukunya antum pada halaman ke-8, di situ disebutkan nama beliau, punya beliau Abu Muhammad. Nama beliau adalah Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Ibnu Miqdam Ibnu Nasr Al-Maqdisi Al-Jama'ili Thumma Dimashqi As-Salihi Al-Hanbali Sahibul Mughni, pemilik kitab Al-Mughni. Beliau wulida bi Jama'il, dilahirkan di wilayah Jama'il, masuk wilayah min amalina Buls ini pada tahun 541 Hijriah kelahiran beliau. Adapun beliau diwafatkan, di situ disebutkan di halaman ke-9 wafatnya beliau yaum as-sabti, pada hari Sabtu, yaum Idul Fitri, pada hari Idul Fitri 620 Hijriah. Lahir pada 541, wafat 620, lebih kurang 60 tahun ya, lebih kurang lah. Ya kan? 61. 61 atau 59? 61 ya. Lebih kurang lah 60 tahun. Di situ sebutkan sekian banyak pujian-pujian para ulama ya. Ini antum bisa baca sendiri. Yang jelasnya beliau seorang alim, faqih. Kitab ini banyak syarah. Banyak syarah sebatas yang ana ketahui. Di antara yang mensyarah pertama kali adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bentuk kitab. Yang mensyarah pertama kali dalam bentuk kitab itu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ini tadi. Kemudian diikuti oleh para ulama yang lain, banyak para masyayikh yang lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh, ada syarah beliau. Syekh Muhammad bin Ibrahim ada ta'liq. Kalau di Yaman yang mensyarah Fahad Al-Adani ini, Fahad Ibni Salim Ibni Muhammad As-Sulaimani, ini punya syarah namanya Fathu Rabbil Ibad. Lumayan tebal syarahnya beliau. Ini syarah Lumatul Itiqad. Dulu ada yang jual di Indonesia. Lumayan tebal segini tuh, 250-an sekitar gitu. Itu yang sebatas yang ana ketahui, yang sempat istilahnya dibaca, pernah sempat lihat. Syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, syarahnya Syekh Shalih Fauzan, syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh. Ada juga syarah yang lain namanya Ta'liqul Waqqad, Ta'liq Al-Waqqad, karya kalau tidak salah namanya perempuan, Hanan atau Hanan al-Yamani kalau tidak salah, lebih kurang seperti itu. Adapun yang memberikan ta'liq, ya, ta'liq terhadap matan itu banyak sekali. Kalau di Yaman ada namanya Abul Abbas Asy-Syihri, sama ini muridnya Syekh Mukbil juga, memberikan ta'liq. Dulu di Yaman ini termasuk Muqarrar, buku yang dipelajari syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, karena lebih ringkas dan lebih gampang difahami. Itu berkaitan dengan kitab ini tadi. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin, ya mungkin antum bisa baca sendiri, banyak biografi beliau disebutkan di kitab-kitab ma'ruf, ya, ulama ma'ruf. Kita masuk pada muqaddimah Syekh Ibnu Utsaimin. Oh iya, berkaitan dengan syarah Lumatul I'tiqad Syekh Ibnu Utsaimin yang ditaklik. Untuk yang ditaklik ini banyak taklik. Ya, yang ma'ruf dulu ta'liknya Ashraf bin Abdul Maqsud. Ashraf bin Abdul Maqsud itu cetakan Adwa'us Salaf Saudi Arabiyah. Nampaknya itu cetakan yang pertama kali menta'lik karya Syekh Ibnu Utsaimin dari Syarah Lumatul I'tiqad. Kemudian seingat ana Syekh Ubaid Al-Jabiri sudah dicetak, cetakan Miras Nabawi, ada taklik kajian, pelajaran, lurus mentaklik syarah Lum'atul I'tiqad. Jadi kalau tidak salah judulnya Taklikur Rasyad ala syarhi Lum'atul I'tiqad. Sudah ada jualannya di Indonesia. Kalau taklik Syekh Ibnu Utsaimin ini, sebatas yang anak ketahui ada tiga dari orang-orang ex-Dammaj Bintullah Bisyikh Mukbil yang menta'lik. Yang pertama ini Fahad Al-Adani, dan buku yang antum pegang ini dulu udah lama keluarnya, mungkin sekitar anak belum berangkat ke Yaman sudah masuk Indonesia, sekitar tahun 2010 udah mulai cetak. Ini tahun berapa itu disebutkan, 1430 2009 ya, di bukunya antum ya, 1439 atau 2009, 1430 itu udah keluar. Kemudian ada juga taklik yang lain, seingat ana namanya Kamal Al-Adani, Kamal Ibnu Thabit Al-Adani mentaklik syarah Lumatul I'tiqad Syekh Ibnu Utsaimin ini. Lumayan tebal, cuma beliaunya juga udah meninggal juga. Ada lagi satu lagi, ada PDF nanti ana kirim, taklik namanya Abdurrahman Asy-Syamiri. Sempat kepikir mau gunakan taklik beliau, itu lumayan banyak faedahnya, cuma agak tebal. Sekitar kalau enggak salah itu sekitar 200 lebih lah. Sedangkan ini enggak sampai 2 apa namanya? Sekitar 200-an ini. Kalau itu lebih besar. Mungkin lebih fokuskan dengan takliknya Fahad Al-Adani ini tadi. Ya. Adapun muallik yaitu Fahad Ibni Salim Al-Adani, beliau ini mujahid. Ya, mujahid itu orang yang berjihad. Memang jihad betul, bukan jihad-jihad demo. Beliau termasuk yang ikut berjihad di Aden ketika itu, perang melawan Houthi. Beliau setelah keluar dari Damaj, beliau tinggal di Syihr Hadramaut, di Markis Darul Hadis milik Syekh Abdullah Mar'i, Abdullah Ibn Mar'i Al-Adani. Itu markis dikit pelajarnya, di antara pengajarnya beliau ini. Dan yang mungkin orang Indonesia yang mulazama langsung dengan penulis Fahad Al-Adani ini, kalau di Jogja itu ada namanya Ustadz Wira Mandiri Bahrun, itu beliau langsung belajar. Kalau di Palembang ini kita punya kawan juga namanya, kita kenalnya Ustadz Abu Qais, tapi tidak tinggal di kota Palembang nih, ada di daerah Morenim situ. Itu juga yang ada di markis itu, karena orang Indonesia waktu itu tidak banyak. Ana sempat ketemu, beliau datang ke Vius masih muhadharah. Enak bahasanya, enak, mudah difahami. Dan suatu hari pernah beliau sholat di salah satu masjid di kota Aden. Kebetulan Ana lagi sholat, Ana lihat ada Fahad Al-Adani. Ana datangi, samperi, Ana tegur, Ana ucapkan salam. Sempat Ana terjadi obrolan, nanya tentang beberapa permasalahan. Di antaranya yang Ana tanyakan ke beliau masalah ikhtilafnya para salaf ketika menyebutkan haud telaga itu sebelum sirat ataukah setelah sirat. Mereka mengatakan, kata beliau, khilaf itu tadi bukan khilaf fil usul, wa innama ikhtalafu fil furuq. Mereka khilaf dalam furuq. Kenapa? Karena mereka sepakat isbat sirat, isbat al-haud telaga. Sirat itu jembatan. Mereka berselisih saja telaga itu sebelum sirat atau setelah sirat. Ini namanya khilaf dalam furuq, furuqul akidah. Qadarullah ma syaa fa'al, beliau ikut berjihad dan meninggal. Ya. Konon, ana sempat tanya sama salah seorang masyayikh, apa benar informasi yang disampaikan bahwasanya jasad beliau ditemukan 3 hari setelah wafat dalam keadaan masih kering? Iya, katanya. Kawan-kawan yang mujahidun ngambil evakuasi jasad tersebut 3 hari setelah tewas. Karena kan tewas di medan tempur, jadi mau ngambil susah karena masih berkecamuk. Dibiarkan selama 3 hari, kemudian didapati jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh. 3 hari itu mungkin udah busuk ya, bau itu enggak bau, kering, seperti baru mati. Rahimahullah wa rahmatan wa si'atan. Perang di Yaman banyak memakan korban dari para thullabul alim wal masyayikh. Tapi ya, yuridu ayyut fi unurallahi wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin menghancurkan, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga agama ini tadi. Makanya kata Syekh Muqbil, in taqtulu muqbilan faqad rabbaitu alfa muqbilin. Kalaupun seandainya engkau mampu untuk membunuh satu orang mukbil, aku telah mendidik ribuan mukbil di negeri Yaman. Kita baca syarah dari Syekh Ibnu Taimin. Qala syarih rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yadhillahu falamudillala wa may yudhil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'du. Itu disunnahkan mengucapkan amma ba'du dalam khutbah. Itu disebutkan dalilnya dalam Sahih Bukhari. Adapun orang yang pertama sekali mengucapkan amma ba'du, khilaf para ulama. Ya, beberapa pendapat, namun semuanya tidak bersandar dengan dalil yang sahih. Pendapat yang masyhur, anna awwal man qal amma ba'du huwa Daud alaihissalam. Pendapat yang masyhur, bahwasanya orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Daud alaihissalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa hadza ta'liqun mukhtasarin ala kitabil Lum'atil I'tiqad. Ini adalah ta'liq yang ringkas terhadap kitab Lum'atil I'tiqad. Makanya di sebagian cetakan Saudi tertulis ta'liq mukhtasar ala Lum'atil I'tiqad. Kalau antum lihat kitab soft cover ya, cetakan Muassasah Syekh Ibnu Utsaimin atau cetakan Darul Waton, tertulis ta'liq mukhtasar. Sehingga ana yang Darul Waton ya, tidak tahu kalau yang Muassasah Syekh Ibnu Utsaimin. Untuk yang cetakan Saudi tertulis di covernya ta'liqun mukhtasar, tidak usah dibeli. Kenapa tidak usah dibeli? Tidak ada matannya. Ya. Itu cuma ta'liq syarah, matannya tidak ganti. Kenapa? Jadi dulu pas kita belajar, kawan, wah ini cetakan Saudi itu bagus. Kan tahunnya dulu Saudi bagus. Belilah itu. Pas dibeli, pas pakai pelajaran, matanya tak ganti. Hah, Nah, ini bukan, ini namanya anu. Ternyata cuman taklik anu syarahnya tanpa matan. Ya. Jadi mungkin sengaja dibuang sama penerbit gitu kan. Ingin menampilkan syarah beliau saja. Fa hadza ta'likun mukhtasar ala kitab Lumatil I'tiqad. Ini ta'lik yang ringkas terhadap kitab Lumatil I'tiqad. Alladzi allafahu Abu Abdullah atau Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi al-Maulud fi Sya'ban, yang dilahirkan pada bulan Sya'ban, Sya'ban ya, tahun 541 bi qarya min a'mali Nablus. Al-Mutawaffa yauma Idul Fitri tahun 620. Sanata Ishrin wasittimia bi Dimashqah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Lahir 541. Wafat 620. Lebih kurang 60 tahun ya umur beliau. Wa hadzal kitab jama'a fihi mu'allifuhu Zubdatul Aqidah. Kitab ini mu'allifnya mengumpulkan Zubdatul Aqidah, Zubdatu inti aqidah. Wa min thamma, dan dari sanalah qarrarat ri'asatul ma'ahid al-'ilmiyah dirasatahu. Ya. Ri'asah al-ma'ahid al-'ilmiyah di Saudi Arabia. Ya. Allah alam apa, mungkin entah, mungkin Departemen Pendidikan ya, mungkin ri'asah itu. Al-ma'ahid al-ilmiyah di Saudi Arabia dirasatahu, menetapkan qarrarat itu, menetapkan dirasatahu termasuk mukarrar ya, dijadikan mukarrar untuk dipelajari dirasah fi matla' al-qism ats-tsanawi fil ma'ahid fi sanatil ula, pada qism yang kedua. Entah mungkin kalau apa udah ada zaman dulu semesteran ya, di ma'had pada tahun pertama atau kelas 2. Kelas 2 pada tahun pertama. Liyakuna raqizatan ya'tamid 'alayhi fi hadhil marhala, fi hadhil marhalah, supaya menjadi raqizah. Raqizah itu ini nah. Tup dipancangkan, itu namanya raqizah. Apa? Patokan. Ya, pegangan. Ya'tamid 'alaiha atau yu'tamad 'alaiha, yu'tamad 'alaiha dimajhulkan, yu'tamad menjadi patokan yang disandari pada marhala tersebut. Wa nadharan li ahammiyatil kitab mawdu'an wa manhajan, meninjau dalam rangka meninjau pentingnya kitab tersebut secara mawdu', mawdu' itu tema, isi, manhaj, manhaj yang ada di kitab tersebut. Kata beliau, wa adami wujudi syarhin lahu, dan juga dikarenakan tidak adanya syarah. Faqad aqadtu al-azmah, sehingga aku tekadkan bulat, kuatkan tekad, musta'inan billahi mustalhiman minhu as-sawaba fil qasdi wal amal, dengan meminta pertolongan kepada Allah serta meminta ilham darinya untuk bisa berada pada kebenaran dalam niat dan amal. Ala an adha' alaihi kalimat yasirah takshif ghawamidahu, agar aku bisa meletakkan padanya kalimat yasirah, kalimat-kalimat yang ringkas, yang pendek, takshif ghawamidahu, yang bisa membuka ghawamid. Ghawamid itu perkara-perkara yang rumit, itu namanya ghawamidah. Luar biasa ya azamnya Syekh Ibnu Taimin. Beliau ingin kalimat yasirah. Ya, kalimat yasirah, kalimat yang pendek, ringkas, tapi takshif ghawamidahu, bisa membuka yang sulit-sulit difahami. Jadi gitulah buku yang bagus. Dia tuh dikit tapi padat. Bisa memberikan fahaman, pemahaman dari matan yang ada. Wa tubayyin mawaridahu, dan juga menjelaskan maksud-maksud dan tujuan-tujuan dari lafaz tersebut. wa tubriz fawaidahu, dan menampilkan faedah-faedah yang ada. Wa Allahu arju alla yakilani ila nafsi tarfata ainin. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Wa yamuddani bi ruhin min indi. Serta Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku dengan pertolongan darinya. Rauh itu rahmat ya. Rauh. Bacanya rauh bukan ruh tapi ar-rauh. Wala tayasu min rauhillah. Rauh itu rahmat. Agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan membantu aku dengan rahmat darinya, wa taufiq dan taufik. Wa yaj'al 'amali mubarakan wa nafi'an innahu jawadun karim. Itu disebutkan, ditulis pada tahun 1392. Tahun berapa itu? Belum lahir kita. 1392, kira-kira tahun berapa itu? 40 tahun yang lalu. Sini belum ada yang 40. Kita belum lahir. Tahun berapa Nazim? Lahirnya tahun berapa? 2000. Oh. Jauh ya. Jadi kitab ini masih tuan kitab dibandingkan kita. Kita masuk, sebelum Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan syarah, beliau menyebutkan kaidah-kaidah. Nah, kaidahnya difahami baik-baik. Diingat, dihafal. Qawaid hamatun. Qawaidu hamatun fil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah penting tentang asma wa sifat. Wa qabla dukhul fi samimil kitab ahabbu an uqaddim qawaidaha matan fi ma yata'allaq bi asma'illahi wa sifatihi. Sebelum masuk kepada inti kitab, samim itu inti kitab, aku ingin menyajikan kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan asma Allah wa sifatuhu. Ya. Yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab khusus dan itu insya Allah program kita ya. Kitab Al-Qua'id Al-Muslah. Al-Qua'id Al-Muslah fi sifatillahi wa asma'i al-husna. Insya Allah mudah-mudahan kitabnya nyampe. Lagi dipesan. Sudah dalam perjalanan dari Mesir, Indonesia. Ta'liq Fahad Al-Adan ini juga. Karena tidak ada di Indonesia. Jadi anda harus mesir ke Mesir. Kebetulan ada kawan mau pesan kitab nih, ternyata lebih di Mesir lebih gampang, lebih cepat dibandingkan dari Saudi. Ada kawan di Mesir dulu sama-sama di Yaman, orang Indonesia, orang Bandung, tapi dia belajar di Mesir dulu balik. Dia tuh dari kantor dapat beasiswa kuliah gratis di Yaman, tapi dia enggak kuliah, belajar di tempat kami, mondok. Pas balik ke Indonesia, orang tuanya dosen, marah bapaknya sama ibunya. Ini disuruh kuliah, malah pulang. Nggak ada ijazah pula. Suruh belajar lagi sana. Disuruh belajar ke Al-Azhar. Azhar itu gampang masuk. Nah, kalau anak butuh kitab, hubungi dia. Dikirim via pesawat itu sampai Jakarta itu paling Mesir, Jakarta itu sekitar 2 hari. Udah sama masuk Jakarta. Nanti dari Jakarta kirim sini. Kayak anak pernah, dia ngirim itu, ngirim Senin, Kamis nyampe Palembang. Kalau untuk pesan dari Saudi itu lama, karena kargo pesawat. Kalau ini enggak, bukan kargo pesawat, tapi nitip sama apa namanya? Kan ada istilah paket kilat ya. Kalau ngirim barang makanan itu kan pempek itu kan bisa langsung pesawat terbang kan. Itu di Mesir juga ada untuk Indonesia. Di sini disebutkan kaidah Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama. Fil wajib nahwa nususil kitabi was sunnati fi asma'illahi was sifati. Kewajiban. Ya. seputar nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kewajiban kita terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifat. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-wajib fi nususil kitabi was sunnati ibqa'u dilalatiha 'ala dhahiriha min ghairi taghyirin. Kewajiban kita di dalam atau terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, kewajiban kita apa? Ibqa'u dilalatiha. Membiarkan dalalah kandungannya. 'Ala dhahiriha. Sesuai dengan zahirnya. Min ghairi taghyir, tanpa ditaghyir, diubah-ubah. Sikap yang pertama apa? Biarkan saja, maknanya seperti itu, dibiarkan maknanya seperti itu, enggak usah diubah-ubah. Li'anna Allah Ta'ala anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Dikarenakan Allah menurunkan Al-Qur'an dengan lisan bahasa Arab yang gamblang, jelas, nyata. Wan-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallam bilisanil arabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan lisan al-arabi. Fawajaba ibqa'u dilalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alai fi dzalikal lisan. Maka wajib, maka bahasa beliau fawajaba, maka wajib membiarkan kandungan kalamullah dan kalam rasul tadi sesuai dengan apa yang ada padanya di lisan tersebut. Maknanya lisan bahasa Arab. Apa yang terkandung pada makna lisan bahasa Arab, itulah yang dibiarkan. Wali anna taghyiraha 'ala zahiriha qaulun 'ala Allah bila ilmin. Dikarenakan merubahnya 'ala zahiriha atau 'an zahiriha, dari secara zahirnya dianggap qaulun 'ala Allah bila ilmin, dianggap berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ingat, penting di sini beliau menyebutkan alamah ya alaihi fi dzalikal lisan, sesuai dengan apa yang terkandung padanya dari lisan Arab. Kenapa? Dikarenakan lafaz yang ada tidak ditarik kepada lisan ajam. Namun lafaz yang ada dari Al-Qur'an atau Sunnah difahami sesuai dengan lisan Arab. Karena memungkinkan secara lisan ajam itu maknanya beda dari lisan Arab. Sama seperti lafaz istiwa. Lafaz istiwa lisan Arab mereka mengatakan mana istaqarra wartafa'a 'ala. Itu yang ada dari makna istiwa. Orang-orang aja mungkin mau nyebut dia julus atau mau disebut dengan apa namanya qa'id, mau disebut dengan bersemayam bahasa kitanya, dan yang lainnya itu terserah mereka. Yang jelasnya difahami secara bahasa Arab. Pemahaman mereka seperti itu apakah bisa? Tidak, tidak bisa dibawa kepada pengertian itu tadi. Istiwa dibawa kepada definisi makna bahasa Arab. Kemudian liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan al fawahish, jam'u fahisha. Kullu ma yustaqbah, itu namanya fahisyah, segala sesuatu yang dianggap buruk. Min qawlin wa fi'lin, baik ucapan atau perbuatan. Ma zahara minha wa ma batan, perbuatan buruk, keji, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wal ism, dosa. Wal baghi, biqayr al-haq, melampaui batas. Kezaliman-kezaliman seperti pembunuhan, perampokan dan yang lainnya, itu disebut al-baghi bighairil haq. Wa antu syiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, serta engkau menyekutukan Allah sesuatu yang Allah tidak turunkan padanya ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berucap atas nama Allah, berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu padanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayat ini menyebutkan urutan, ya, urutan tentang martabat, ya, urutan-urutan dosa secara tertib yang dari kecil sampai yang tertinggi. Di sini disebutkan dari kecil fahisyah yang nampak, yang tersembunyi, dosa, perbuatan kezaliman-kezaliman, kemudian syirik, kemudian terakhir al-qul 'alallahi bighairi 'alam. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Itu lebih umum, ya. Kalau syirik, seseorang jatuh pada kesyirikan. Terkadang dia cuman pribadi. Ya, Pak. Namun al-qul 'alallahi bighairi 'alam, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini lebih umum. Terkadang dia mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kemaksiatan. Jadi bahasanya dia menyeru, itu al-qul 'alallahi bighairi 'alam. Wa mithalu dzalik, contohnya diantaranya adalah qauluhu ta'ala bal yadahu mabsuutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, dia memberikan infak kepada siapa saja yang dia kehendaki. Fa inna dzahiral ayah annallaha yadain haqiqatain fa yajibu itsbatu dzalika lahu. Zahir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, afwan, itu yang lebih tepat, anna lillahi yadaini, makanya ana tadi, ya mana, anna lillahi yadaini haqiqatain, itu yang lebih tepat. Kenapa tidak tepat dia kalau dibaca annallaha yadain, ya mana, khobar anna lillahi yadaini. Coba di buku ana yang satunya. Ah, ya kan? Di buku ana di sini anna lillah. Ya. Anna lillahi yadaini. Di situ kan annallaha anna lillahi yadaini haqiqatain. Ini buku ana masih belajar dulu. Ini oret-oretannya ya kalau antum belajar. Itu enggak masalah, buku bukan antum dewek. Antum oret-oret di catat-catatan, kasih catatan, buku-buku antum. Nah, karena sempat lumatul itikad sempat dua kali belajar. Yang pertama sama Syekh Yasin Al-Adali. Yang kedua sama namanya Abdul Khattab Al-Libi. Abdul Khattab Al-Libi. Ini dulu belajarnya sama Syekh Yasin baca Syarah Ibnu Saimin. Ini dulu kalau dulu belajarnya tanggal 2 Syawal 1433 atau tanggal 4 bulan 9 2012. Khatamnya itu 15 Oktober 2012 karena dipotong Ramadan, potong Ramadan bulan Syaban libur. Difaham ya? Fa idza qala qailun al murad bihima al quwwah. Kalau ada yang berkata yang dimaksudkan dengan kedua tangan ini adalah al quwwah, kekuatan. Qulna lahu, kita katakan, hadza sarfun lil kalam an dhahirihi. Ini dianggap dikategorikan merupakan sarfun lil kalam, pemalingan kalam dari zahirnya. Fala yajuzu al qawlu bihi. Tidak boleh berpendapat seperti itu, li annahu qawlun 'alallahi bila ilmin. Dikarenakan itu masuk pada al qawlu 'alallahi bila ilmin. Jelas ya. Di situ disebutkan faedah berkaitan dengan lafaz al-qaidah. Al-qaidah. Al-qaidah minal bina. Qaidah minal bina maknanya asasuhu secara bahasa. Qaidah dari suatu bangunan itu maknanya asasuhu, asas bangunan. Wafil istilah bimakna dhabit. Secara istilah kaidah itu semakna dengan dhabit. Apa itu? Wahyal amrul kulli al muntabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Yaitu perkara yang kulli, menyeluruh, al muntabiq, menaungi seluruh juz'iyatnya, seluruh person-person yang ada. Itu lebih kurang maknanya. Cuman mereka khilaf antara beda dhabit dan qa'idah. Ada yang menyatakan qa'idah sama dhabit itu sama saja. Ada yang menyatakan beda. Kalau dhabit itu pada fan tertentu. Kalau qa'idah itu pada seluruh bidang masuk. Fan tertentu itu misalkan kaidah ini cuma bisa dipakai pada bab sholat. Itu namanya dhabit katanya mereka. Kalau qa'idah itu masuk pada bab muamalah, bab contoh seperti al-qa'idah al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dengan niatnya. Kaidah untuk ikhlas. Ini masuk pada seluruh bab, bab muamalah, bab ibadah dan yang lainnya masuk pada kaidah itu tadi. Adapun dhabit katanya mereka, mereka di sini maksudnya para ahli usul ya. Dhabit itu pada bab tertentu. Di situ disebutkan di ta'liq halaman 10 kata penulis atau mu'allik, wa qad takallama asy-syekh rahimahullah taala ala hadhil qa'idah fil qa'idati tsaniyah min al-fasl ats-tsalits min kitabi al-qa'id al-muslah. Syekh Ibnu Utsaimin telah berbicara tentang kaidah ini pada kaidah yang kedua dari fasal yang ketiga pada kitab al-qa'id al-muslah. Wastadalla 'alaiha bidalil sam'i wal 'aql. Beliau berdalil dengan kaidah ini dengan dalil as-sama yaitu Al-Qur'an dan juga al-'aql, akal. Apa kaidah ini tadi? Kaidah wajib kita menyikapi dalil Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan zahirnya, tidak diubah-ubah. Famina sam'i, dalil dari Al-Qur'an qauluhu ta'ala nazala bihi ruhul amin. Turun dengannya, dengan Al-Quran tadi, Ar-Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal mungzirin. Diturunkan kepada hatimu, supaya engkau menjadi golongan orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab. Wa amal akal, adapun akal, bahwasanya wajib kita membiarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan asma wa sifat sesuai dengan zahir lafaz dan zahir makna. Fali annal mutakallim bi hadhihi nusus a'lam bi muradihi min ghairihi. Dikarenakan orang yang berbicara ya dengan nas-nas ini tadi, mutakallim, zat yang berbicara tentang nas-nas ini tadi, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan zat yang berbicara dengan nas-nas ini tadi lebih mengerti tentang maksudnya, maksud nas-nas tersebut min ghairihi dibandingkan orang lain. Ya benar. Antum ketika antum ngomong sesuatu, antum lebih ngerti apa yang antum maksudkan dibandingkan orang lain. Waqad khatabna bilisanil arabiyyil mubin. Dan sungguh kita telah berbicara dengan lisan bahasa Arab. Fawajaba qabuluhu ala zahirihi. Maka wajib menerimanya sesuai dengan zahirnya. Wa alla lahtalafatil ara wa tafarraqatil ummah. Dan kalau tidak ya, maka niscaya akan berselisih ara pendapat dan umat akan berpecah belah. Walil mazid yunzur ta'liquna ala hadhil qaidah. Untuk tambahan lihat ta'liq kita terhadap kaidah ini wa kitabun Bada'i al-Fawaid li Ibnu Qayyim. Bisa lihat kitab Bada'i al-Fawaid karya Ibnu Qayyim. Jelas ya? Dikarenakan Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan Allah SWT lebih ngerti tentang maksud dari ayat Al-Quran, maka dibiarkan sesuai dengan zahir. Masa Allah SWT menginginkan makna yadun ya yadun sesuai dengan hakikatnya, Sedangkan kita ditakwil dengan kuwah. Ini namanya apa? Macam-macam bahasa kitanya. Al-qaidah tsaniyah, sedikit lagi, satu lagi. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua. Fi asma'illahi wa tahta hadzal qaidah furu'. Kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Di bawah kaidah ini banyak cabang. Yang pertama, al-far'ul awwal, cabang yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya husna. Bagus. Ai, makna husna itu balighatun fil husni ghayatahu. Balighatun fil husni ghayatahu. Berada pada puncak keindahan. Balighatu sampai. Fil husni keindahan, ghayatahu puncak. Maknanya asma'ullahil husna berada pada puncak keindahan. Difahami? Baligho maknanya sampai pada puncak keindahan. Pertanyaan Abu Nafisah. Ya, kata Abu Nafisah akunya. Abu Nafisah. Ana baca tadi ghayatahu sebagai apa? Balighatun fil husni ghayatahu. Maf'ul li ajli. Nasin. Nana belum salah kan, belum benar kan? Nasin, apa jawabnya? Balighatun fil husni ghayatahu. Ready, ready, ready. Allah alam. Itu sebagai hal. Itu sebagai maf'ulun bihi. Dari mana? Dari sifat, dari isim fa'il balighatun. Isim fa'il bisa beramal dengan amalan fi'il. Ya, udah lewat belum? Udah lewat? Udah, kasyaklah ya. Tinggal di muraja'ah. Mutamima antum. Antum hatta mutamima itu udah lumayan. Kalau mau dibilang tuh 85%. Kaidah nahwu udah antum dapatkan. Naik ke syarah kotoran ada, itu ngelengkapi. Ya. Kalau antum betul-betul di muraja'ah dan diperhatikan ketika ketemu kita. Balighatun fil husni ghayatahu. Keindahan ya, sampai nama Allah SWT sampai pada puncak keindahan. Li'annaha mutadhammit, li'annaha, alasannya kenapa dikatakan nama-nama Allah SWT sampai pada puncak keindahan? Alasannya li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha bi wajhin minal wujuh. Dikarenakan nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dari satu sisi pun. Kalau ditanya kenapa nama-nama Allah SWT semuanya indah, jawabannya dikarenakan seluruh nama Allah SWT mengandung sifat. Iya benar. Berbeda dengan nama kita. Ada orang terkadang namanya siapa namanya? Hasan, orangnya belum tentu baik. Iya benar. Al-Alim, ada nama seorang namanya Alim. Belum tentu. Ternyata dia orang yang bodoh. Jadi kita bengak itu tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala pada setiap nama terkandung padanya sifat. Qala Allah taala, "Walillahil asmaul husna." Bagi Allah lah nama-nama yang indah. Milik Allah nama-nama yang bagus. Qala al-'allama Ibnu al-Qayyim fi Madarijus Salikin, berkata al-'allama Ibnu al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Ya, kitab bagus juga. Inna asma'ar rabb tabaraka wa ta'ala dalatun 'ala sifati kamalihi fa hiya mushtaqqatun minas sifat. Nama-nama Rabb Allah Subhanahu wa taala dalatun ala sifati kamalihi, menunjukkan tentang sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Fahiya mushtaqqatun minas sifat atau mushtaqqatun minas sifat. Nama-nama tersebut, nama-nama Allah, mushtaqqah minas sifat. Pecahan dari suatu sifat. Maknanya setiap nama itu memiliki sifat. Fahiya asma'un, sehingga nama-nama Allah, hiya asma'un, dia adalah nama, wahiya awsafun, dia juga sifat. Difahami? Sehingga nama Allah Subhanahu wa taala, dia nama, dia juga sifat. Alam dan sifat. Wa bidzalika kanat husna, dan dengan sebab itulah dia menjadi husna. Ada orang namanya Mahmud, orangnya belum tentu si Mahmud terpuji. Namun Allah Subhanahu wa taala namanya betul-betul terkandung padanya sifat. Id law kanat alfadhon la ma'ani fiha lam takun husna wala kanat dalatan ala madhin wala kamalin. Dikarenakan kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya nama-nama tersebut alfadhon la ma'ani, lafaz-lafaz yang tidak ada makna, lam takun husna, maka tidak dikatakan husna. Wala kanat dalatan ala madhin wala kamal, tidak juga dikatakan menunjukkan tentang pujian dan kesempurnaan. Difahami? Jelas ya kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Jelas? Riu, kenapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut nama-nama yang husna? Yuk. Ready? Karena mengandung sifat yang sempurna tanpa kekurangan di dalamnya wajah Allah. Bukan wajah Allah itu. Di wajhin minal wujud tuh dari segala sisi, itu apa yang artikannya lah. Dari segala sisi. Sudah jadilah. Tenangnya sudah. Sudah cukup. Ya. Dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya sifat yang sempurna dari segala sisi. Gitu, Pak. Ya. Ingat faedah dari mana ini? Ibnu Qayyim. Kita apa, Pak? Madarijus Salikin. Itu faedah. Antum ingat baik-baik. Ada faedah ketika belajar ya. Mereka masyayikh menyebutkan kalau bisa ketika seseorang membaca kitab itu jangan ditanamkan untuk dua kali membaca. Maksudnya itu fungsinya apa? Supaya paham. Jadi langsung masuk. Karena belum tentu dua kali kita mempelajarinya lagi. Masa nak belajar lumatul itiqad? Itu antum yang prinsip. Ada sebagian ikhwan, kalau anak omong kan tidak serius, yang belajar muyasar sampai 3 kali, 4 kali khatam itu benar. Belajar berapa? Kadang anak tanya, berapa kali? 2 kali, 3 kali anak ustaz. Berarti antum termasuk yang tidak serius. Ya, kalau orang yang serius itu sekali, selesailah, jadi, ganti kitab lain. Ya enggak? Faham, ganti kitab lain. Ya, saat muyasar jilid 1 masih hijau. Muyasar itu ada berapa jilid? 3 no? Itu jadi 1-5 kali khatam. Ya. Berarti kemungkinan yo, kalau dia untuk mungkin mending yo, kalau mungkin kan naik. Masa itu terus? Nah, berarti tidak ada keseriusan. Jadi difahami. Ini faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Diingat baik-baik. Ketika ada yang tanya gitu loh. Ada yang tanya, kenapa nama Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan husna? Jawabannya, dikarenakan nama-nama Allah terkandung padanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah dari siapa? Faedah dari al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam kitab apa? Madarijus Salikin. Masya Allah antum. Luar biasa. Antum, kalau suatu saat ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah kepada antum untuk menyampaikan ilmu, ada'ul ilmi. Walaupun antum bukan lulusan Madinah, lulusan Yaman, lulusan Mesir, nak lulusan belajar di mana bae, tapi ketika antum ngajar dengan dihiasi 1 kalam ulama, 2 referensi itu indah. Mau lulusan Yaman, Mesir, Madinah, kalau majelisnya enggak ada hiasan kalam ulama wala referensi, dah. Itu kenapa semua orang bisa ngomong? Orang itu punya ilmu kalau dia bisa nukulat, nukil, berarti dia banyak baca. Ya pada anak-anak kuliah, lihat orang dosen itu ya, anak-anak kuliah yang buat skripsi itu kan harus punya referensi kan. Masa gitu dikalahkan sama anak-anak kuliahan, mereka kalau mau buat skripsi itu harus banyak referensi. Kita tidak punya referensi, nukilkan semaunya dewek. Nah, di sini ingat baik-baik. Faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Tidak mesti antum hafal, ngafal kalam Ibnu Qayyim, dihafalkan seperti itu tadi. Siapa ngafal kitab? Itu namanya ngafalkan kitab antum namanya. Yang penting antum tahu. Ini maknanya seperti itu, dikarenakan nama Allah SWT terkandung padanya sifat. Itu faedah dari siapa? Faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut besok. Baiklah.